Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adha alayna bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Narusakan keterangan mujahadatin nafsi. Dalu niki nerangaken kalih setunggal al-hurur nomor kalih tulul amal. Al-hurur menipu, tulul amal panjang angan-angan, angan-angan yang berkepanjangan, angan-angan yang tidak bertepi. Para bapak, sepindah masalah hurur. Hurur niki salah satu dari asifat al-maghmumah. Salah satu dari sifat yang tercela. Perbuatan hurur niki saged ndadekno wong ahli syariat terhalang masuk surga, kecuali belum mau bertobat. Al-hurur menjadi penghalang masuk surga bagi orang-orang ahli syariat, kecuali mau bertobat. Jadi tobatnya berat. Biasanya orang yang hurur ini gak mau bertobat. Hurur ini menjadi penyebab orang ahli tarekat tidak akan wusul kepada Allah. Al-hurur menipu. Berbapak, al-hurur menipu niku salah satu dari perbuatan dolim. Perbuatan dolim di bahasa no Indonesia berbuat aniaya. Berbuat aniaya adalah berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Zalim. Asal mulanya meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Zalim. yang cilik-cilik dolim dele sandal neng masjid. Masjid bukan tempatnya sandal. Buat sampah neng latar. Ora didele tempat sampah. Itu namanya meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Menghukumi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu nggih dolim. Di dolim niki wadah. Enten dolim niku termasuk gurur. Dolim termasuk merampok. Dolim termasuk mencuri. Dolim termasuk provokasi. Bapak, merampas harta orang lain dengan cara yang licik, itu jenenge hurur. Merampas harta orang lain dengan cara yang licik. Pirang-pirang tiang gawe proposal, gawe proposal. Minta sumbangan dan sumbangannya tidak kecil. Ternyata namung fiktif. Jadi ini kanggo bangunan anu, nyatanya tidak. Ini jenenge hurur. Ini merampas harta orang lain dengan cara yang licik. Padahal uang bank itu uangnya nasabah. Ini jarang tiang sing tubet ngeten iki jarak. Soale napa? Wong nek hubungan kalih nasabah. Kalau memang tobat niki kudune njaluk ngapura teng semua nasabah. Nggih. Apa mungkin? Titenono sing mengkhianati Bang Senturi. Ya, neng dunya kamu bisa berbelit. Akhirat gak akan bisa. Gak akan bisa berbelit. Entah nono, ora suwe gak. Saya yakin gak ngaku, insya Allah ringan. Tapi dia gak ngaku berat. Bapak Bapak, wingane kula terangno. Wong nyolong kayu sak bedine slilit untuwe siksa kubur. Lepomane sampai triliunan. Ini para bapak jenenge hurur. Kuat. Para bapak nuwun sewu musim haji wingi. Kula gadah kanca gesek murid kali kula. Iku piambai ngelebokno wong 11 haji plus. Haji plus niku pinten Pak Angkose Pak. Niku wong 11, akhire wong 11 ora sida haji soale duwite digowo melayu. Nah, niki jenenge merampas harta lain dengan cara yang licik. Ya wis kono, tutupno kono. Umurmu gak suwe gak. Di hadapan Allah gak bisa berbelit, gak bisa. Kalau bapak niki licik, niki jenenge hurur. Lah ya wong 11 arepe haji, gak sito haji duwite digowo melayu. Iki jenenge nipu. Ini sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Wong ahli syariat angel masuk surga. Jadi gadah iman, gadah salat. Napa mboten mlebu swarga? Iya, tapi mampir muning rokok jutaan tahun. Nggih saged mawon nggih. Ini nanti dengan pertolongan Kanjeng Nabi, syafaat Kanjeng Nabi akan diambil satu persatu dari neraka. Kono Gusti Allah kan janji wala saufa yu'tika watarto. Allah akan memberi kamu dan kamu akan merasa rela. Kanjeng Nabi hatinya merasa rela, merasa rindu. Kalau umatnya satu pun tidak tersisa di dalam neraka, itu baru Kanjeng Nabi rela hatinya. Tapi nggih wong panjen kesalahan nggih ya kudu mampir dhisik dijupuk sito, jupuk maneh sito, jupuk maneh sito. Ya ana sing miliaran taun. Ana sing sampai geseng. Masya Allah. Udah apa-apa. Dihurur. Wong hibah mawon hibah. Ngerasani wong iku lho. Iku jarang ya lho ngapura. Takonono ibu. Ibu-ibu kan bar ngerasani gelem tak. Tekon yang sing dirasani ya lho ngapura. Nun, boten. Mulane ribah luwih berat katimbang zina. Nek zina gelem tobat Allah ngapura. Tapi ribah Allah tidak mau memaaf selama yang bersangkutan memaaf. Lah kapane terus menggunakan uang bank nggih. Duwite nasabah. Iki ya kudu njaluk ngapura, siji njuk ngapura, nomor loro kudu dibalekno. Aku ning TV kok cukup minta maaf. Apa minta maaf? Harus dikembalikan, ndak bisa, itu syaratnya taubat. Namanya at-tabri'ah min hukukil adami. At-tabri'ah itu harus bebas, bersih daripada hak-hak adami. Oh Bapak, nembe niki. 3 tahun yang lalu kula gadah kanca ya. Tenten rungkut mriku. Teng kendang sari. Ya Allah, badhe haji plus sak garwane, sak anake, sak dulur-dulure jumlah wong pitu. Pada waktu niku satu orang 80 juta. Nek karek ngitung mawon 80 juta karo bapak ping wong pitu berapa? Tak tau dibuto melajeng dhuwite. Boten sito haji. Iku akan nggih mengalami susah sing tumpuk-tumpuk. Susah kelangan duit loro, susah ora sido, susah. Mopo male para ibu atek wis tasyakuran barang. Tonggo-tonggo wis diundang, kanca-kanca diundang tasyakuran haji. Ternyata gak sido. Kamu alangkah susahnya, alangkah malunya terhadap teman-teman. Iki perbuatan hurur, penipuan. Mulane seperti ini kudu dilangno. Niki kula ndamel contoh gede, contoh cilik pirang-pirang. Kula nate meracang bu, meracang kula nate. Soalnya jangan meracang ya nate. Iku mesti ana sing utang, utang, utang, utang. Nggih, wayahe bayar dijaluk bayar, orang bayar malah ngalih langganan. Usum niki. Nggih mboten? Niki hurur. Nggih, hurur. Ate sing diapusi sabar pisan. Sabar, rumangsane gak ana apa-apa, titen ora ning akhirat. Nggih. Bapak niki hurur. Wong koyong ini masuk salat, batu sampai ireng. Angel masuk surga tanpa hisap angel. Kadang-kadang apa? Utang mes, utang pupuk gak bayar. Kadang-kadang itu jenenge gurur iki dilang, gurur iki dilang. Para bapak niki sing cilik-cilik. Kula wingi ngaji teng Surabaya teng Waru. Rencan kula raket, masyaallah. Napa nggih kenek hurur? Nggih. Kenek hurur, masyaallah. Pinten 3.600.000.000. Bayang no pak. Ingin kalau sambangi tengok mai, masya Allah. Nopo cek kosong. 1 tahun itu hubungannya saya hubungannya dagang. Akhirnya itu 3.600.000.000. Betul melajeng. Coba para bapak, ya apa susah koyoknya ini? Itu menyakitkan hati, wong dadi susah. Padahal afdhalu ta'at idkhalu surur fi qalbil mu'min. Utama-utamane ta'at itu ngelebokno kebungahan ning atine wong mukmin. Ngelebokno kebungahan. Sampai-sampai kanya Nabi dawuh. Para bapak nek ana wong kok gelem nyauri utange kanca secara rahasia. Aman nate mboten? Nun. Nyauri utange kanca. Ana kanca duwe utang, sampean bayari. Tapi dengan secara rahasia. Kanca sampean sing diutang gak dikandani. Namun bayari tiang sing diutangi. Niki utangi kanca kula jenenge Jamaluddin. Niki kula bayari Pak. Pak Jamal utangi pinten? Mboten kathah kok, namung 2 miliar. Langsung sampean bayari jering. Niku nek wong gedhe sing utange gedhe. Nek sing utange cilik-cilik diutang 500.000, 1 juta. Turungu jarene kanca kok diutang 1 juta arep nyaur kangelan. Moro tengene sing diutangi. Munate kondo-kondo Pak, pokok sampean tulis utange kanca kula kula tutup. Niki para bapak gawe kaya Nabi besok wong iki mlebu swarga liwat lawang dhewe sing dipilih. Iku jeneng idhalu surur. Bungahno atine wong mukmin. Deswalike kapane nyusahno? Masyaallah. Bungahno atine wong mukmin. Iji pembalasane kok. Namun loro nek wis mati langsung ditawani widodari. Jaluk widodari kelas piro? Jumlahe piro sak jalukmu? Nek sampean iso nglakoni. Nggih, napa? Bayari utange kanca dengan rahasia. Ora kondo-kondo teko dibayari. Lah yo ngene nek golek swarga. Golek swarga kok ngerampas bandane wong. Iku swarga apa ku swargane iblis. Yen rokok teng pundi maneh. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu ya layta syi'ri ya ba'dal mauti mataru Badaru jannatu khuldin in amil tabima yardul ilahu wa in Allah tafan naru Uma mahalani ma linnasi ghairuhuma Pangdur linaf sika ay yattari tahtaru. Al-mautu babun, kematian itu pintu gerbang. Pintu gerbang untuk masuk ke yaumil kiamat. Akan masuk ke akhirat, ini mesti lewat kematian. Al-mautu babun, wa kullu nasi dafilu. Semua manusia akan melewati pintu gerbang itu. Ya laita syi'riya, aduh malar mandar. Pengawruh ingsun dadi supoto ingsun. Ba'dal mauti maddaru, setelah mati di mana rumahnya? Nek wis mati ku omahe ning ndi bakale? Para bapak, jawabannya fadaru jannatu khuldin, omahmu ku besok surga, tempat kekal. Tapi in amil tabi mayardul ilah, nek panjen sing mbok lakoni sing diridani Gusti Allah. Lah semu lakoni gak diridani, hubungan konco nipu. Taruh dulur tak akor, penggawiane provokasi. Niku jenenge nulayani ridane Allah, nek ngono ya fanaru. Dilarang minum minuman keras, minum. Dilarang judi, judi. Dilarang selingkuh, selingkuh. Para bapak, ya kudu trimo besok iku omahe sing padang-padang. Padang-padang rokok iku padang-padang. Masyaallah. Jerene peteng yai, saking panase sampai peteng. Para bapak, kapane nuwayane Gusti Allah ya kudu trimo iku pandang. Nek panjen pengen swarga kang langkung ya lakonana sing diridani Allah. Huma mahalani ma linnasi ghairuhuma pandur linaf sika ayat dari tahtaru. Omah besok mengluruiku. Neka swarga ya neraka, neka neraka ya swarga. Ora bapak, ora ana liyane, wa malina si wairuhuma, yang lain enggak ada. Mulane saiki pompong se urip angen-angen dan untuk dirimu. Pangdur li nafsika, angen-angenen. Apa mbok pilih seneng sesaat? Para bapak, nuruti hawa nafsiku seneng sesaat. Menipu akhirnya berhasil, seneng sesaat. Seneng iku sak temene gak seneng. Mungkin tak oleh dua, tel duit telung miliar. Tapi pasti selalu gak tenang. Hati neng didi takut tangkep polisi. Takut tangkep polisi. Sampai sembunyi-sembunyi. Kuludono gak tenang. Ayat dari tahtaru, mana rumah yang kau pilih? Sak loro iku lho nek pancen mbok lakoni ridane Allah, diridane Allah surga. Nek sing mbok lakoni sing gak diridane neraka, hanya itu. Muane pompong saiki isih urip, isih sehat, akal sih sehat. Ya, angen-angen sing dalem, mana yang kau pilih? Mboten dangu. Sak temene salatku jirine sing gak tau jire soro. Salat niku. Jire salat jamaahku jirine berat iku jarene. Soale urung kulino. Kapan wis kulino, nggih, para bapak, ora jamaah ketagihan, nggih mboten. Ketagihan witing tresno jalaran saka abot ku mergo kurang kulino. Jajar. Kira kok jenengan malam Selasa gak teko no rasane sampean ya apa? Nggih. Sebab wis kadung kulino ngaji. Nanti witing tresno jalaran saka kulino. Muga kulino nggih enteng, mboten berat. Semono ko sedekah, semono ko zakat. Niki kawitan nggih berat nggih dipaksa dipaksa dangu-dangu dadi kulino. Nah, para bapak nggih. Niki sing diridani Gusti Allah. Lah kaya nipu ku masyaallah niku sangat merugikan umat nggih. Nglarakno atine umat. Waturaken badhe haji wong 11 haji plus gak situ. Oh bapak, iku sakno sing ajak-ajak. Ajak-ajak ayo ayo ayo mbek aku, ayo mbek aku akhire melu ora situ haji. Masyaallah. Susah ya napa. Nggih, para bapak. Wis aku aturaken 3 tahun yang lalu niku sak keluarga wong 7 wis bayar 80 juta akhire gagal gak situ haji. Wingi sing kula sambangi wingi 3 miliar 600 juta Pak. Masyaallah. Wis koyo apa susahe. Bapak-ibu lan para bapak niku jenenge hurur, sifat hurur ku ilang ana. Nggih. Ilang ana. Iku jenenge sifat sing madzmumah, sifat tercela. Para bapak nek merampas harapan dengan kekerasan, iku jenenge merampok. Nggih. Pinten mawon, nggih. Mengambil harta dengan kekerasan. Kadang sing duwe ditembak. Ya kadang satpame ditembak. Ku jenenge ngerampok. Para bapak aman titene wong sing gawene sing ngerampok-rampok. Niku mabape mabape Abu Jahal. Loh, Abu Jahal Abu Jahal paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku seneng merampok, meminta hartanya rakyat dengan kekerasan. Oleh bapak, mus ngerampok ngajak polisi. Ya polisine Abu Jahal ditendeni polisi, ngerampok. Para bapak Indonesia ku sering sing dirampok iku lahan tanah. Nggih mboten. Lahan tanah turun temurun panjenengan wong desa ku rata-rata masalah sertifikat iku sok kadang-kadang gak duwe. Nggih. Niki para bapak dirampok. Sing rampok sapa? Ya kono. Nggih. Para bapak dan ini jenenge ngerampok. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu jambai dawuh kunna ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam bimbang sili Abi Bakar As-Siddiq di Mekah Fakuri albab fakharajtu faidan rajulun nasraniyun yaqulu hal huna Muhammad ibnu Abdullah fadkhaltu faqala ya Muhammad za'amtum annaka rasulullah fa in kunta kadzalik hatkon fangsuni alam mandolamani qala li salatu wassalam mandolamaka qala Abu Jahal bin Hisham akhoda mali bapak mboten kula waca terus nggih niki panjenengan madosi kitabe Zubdatul Wahidin. Sahabat Bilal dawuh suatu saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kok pintu rumah pun pintu rumah diketuk dari luar. Tok tok. Tok tok. Akhirnya aku keluar. Bareng tak buka lawange, ternyata ada laki-laki Nasrani. Laki-laki Nasrani. Berapa? Laki-laki Nasrani muni ngeten. Apa di rumah ini ada Muhammad bin Abdullah? Iya, kata Bilal. Terus laki Nasrani saya ajak masuk rumah. Langsung laki-laki Nasrani berkata, hei Muhammad, saya dengar kamu mengaku bahwa kamu Rasulullah. Jika benar, kamu menjadi Rasulullah dengan hak, maka tolonglah aku. Tolonglah aku. Atas orang yang berbuat aniaya kepadaku. Kanjeng Nabi takon mandolamaka. Siapa yang berbuat aniaya terhadapmu? Wong Nasrani jawab, Abu Jahal bin Hisham. Kenapa? Hartaku semua diambil oleh Abu Jahal. Dokter bapak niki mengambil terang-terangan dengan kekerasan. Namanya niki jenenge presiden ngerampok. Apa ana ya lene Abu Jahal presiden ngerampok. Presiden merampok. Akhirnya Kanjeng Nabi budal. Kanjeng Nabi terjumeneng berangkat padahal waktu itu waktu tengah siang. Tengah siang ku nggih sekitar jam 12. Bapak, sahabat Bilal matur, ya Rasulullah, Abu Jahal nek wektu ngeten iki sedang tilem koilulah. Tilem koilaku, tilem wonten siang hari. Pak tidur di siang hari jenenge koilulah. Mungkin mangke Abu Jahal iku merasa berat atas kedatangan jenengan, mangke badhe marah-marah. Kula ajrih ya Rasul, nek sampe ingan dimarahi kali Abu Jahal. Diaturi kaya ngeten, nggih. Kanjeng Nabi mboten mendengarkan. Estu ya Rasul, kula kuwatos mangke jenengan dimarahi dan disakiti ya Rasul. Kanjeng Nabi gak ngrungokno. Langsung kanjeng Nabi budal. Wis bareng teko omahe Abu Jahal lawang diketuk tok tok tok. Yeah. Ngetuke kanjeng Nabi dengan marah-marah. Kanjeng Nabi marah. Buka pintu, buka pintu. Lajeng Abu Jahal metu marah-marah pisan. Marah-marah pisan. Dadak didelok, lho. Kok Muhammad Rasulullah sadurunge sumerep sinten sing rawuh marah-marah Abu Jahal. Kurang aja wayahe turu. Wayahe turu mengetuk pintu marah-marah pisan. Bareng doh kanjeng Nabi, "Oh Muhammad, nggih Man, masuk-masuk monggo, monggo." Abu Jahal, "Muhammad, kenapa kamu tidak utusan saja? Utusan memanggil saya. Kalau kamu manggil saya, pasti saya akan datang." Ajeng kanjeng Nabi, "Sudah, enggak usah omong panjang. Adakah paman mengambil hartanya orang Nasrani ini? Kembalikan uangnya." Abu Jahal terus jawab, "Apakah karena ini Muhammad kamu datang ke sini? Seandainya kamu menyuruh orang siapa saja yang kau suruh, pasti aku akan mengembalikan uang itu. Sudahlah, tidak usah diperpanjang." Kata Nabi, "Cepat kembalikan." Abu Jahal pun demek-demek. Akhirnya pun para bapak, Abu Jahal memberikan semua orang, semua barang, barangnya Nasrani dibalik no kabeh. Bang dibalik no, kan Nabi takon yang Nasrani, "Apakah uangmu sudah kembali semua, barang-barangmu?" "Sampun ya Rasulullah, kantun rantai." Enten rantai sing dereng dibalik. Abu Jahal, "Paman, balikno rantai ini." Encik Keri, "Masya Allah, waduh si Pak mboten ketemu. Muhammad, ini tidak ketemu, hilang. Tapi saya ganti dengan ganti yang lebih baik." Masya Allah, baru nonton, terus balik. Kanjeng Nabi balik, wong Nasrani balik. Bujune Abu Bal takon, "Wallahi, Mas, sampean kok tawadhu andhap asor ning yatim Abi Thalib." Kanjeng Nabi kan yatim. "Sampean kok tawadhu andhap asor ning yatim Abi Thalib." Tawadhu sing melampaui batas. "Dek, nyaiku, aja ngelokno aku ya. Aja ngelokno aku. Seandainya kamu melihat apa yang aku lihat, kamu mesti tidak akan berkata begitu. Tak kandani ya, tapi aja dikandakno ning kowe. Nalikane aku ndelok Muhammad istriku, di kanan kiri Muhammad ada dua singa yang besar." Iki para bapak, wibawane kanjeng Nabi. "Ada dua singa yang besar. Setiap aku akan mengatakan tidak aku kembalikan, singa akan menerkam aku. Setiap aku mengendaki tidak aku kembalikan harta Nasrani, dua singa akan menerkam aku. Akhirnya saya bisa mengatakan, iya saya kembalikan, saya kembalikan. Itulah sebabnya aku nampak tawadhu di depan Muhammad." Sahabat Bilal terus dawuh, "Bareng wis Nasrani, wong Nasrani iki melihat sendiri dengan dua mata sendiri apa yang dilakukan kanjeng Nabi dan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Akhirnya wong Nasrani niki terus pegang tanganku Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Bapak, niki salah satu dari sifate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikannya Nabi niki mboten tahan. Nek ndelok umate niku sengsara. Kanjeng Nabi niki mboten tahan, mboten kuat penggalihe nenten umate Kanjeng Nabi niku sengsara. Ki baik umat niku umat dakwah utawi umat ijabah. Umat dakwah ku sinten? Umat yang masih dalam taraf ajaan tapi masih belum memenuhi ajaan. Iki jenis umat dakwah. Termasuk niki Nasrani, niki umat dakwah jenenge. Niki umat kanjeng Nabi masih dalam taraf ajaan tapi masih belum memenuhi ajaan. Iki jenis umat dakwah. Nek kapan wis diajak wis manut kados niki wau. Setelah melihat kenyataan mukjizatnya kanjeng Nabi seperti itu, lajeng terus masuk Islam. Niki jenenge umat ijabah. Dadi umat yang sudah memenuhi ajaan kanjeng Nabi jenenge umat ijabah. Kanjeng Nabi ku sayang nggih. Mboten kuat penggalih nek ndelok umat niki menderita. Alangkah menderitanya namanya Nasrani ini hartanya dirampas oleh Abu Jahal. Niki mboten kuat penggalih. Mulane kaya Nabi duka. Tapi nek sing disakiti niku pribadi kaya Nabi mboten nate duka. Nek kaya Nabi yang disakiti pribadi Nabi in khusimat yasmut walam yujawib wa in khusima yasmut walam yujawib. Nek Nabi iku dipisui wong, dilok-lokno wong, pribadi kaya Nabi yasmut, Nabi diam tidak menjawab. Terus Bapak, wa in udiya ya'fu walam yu'aqib. Kanjeng Nabi niku nek disakiti orang niku kanjeng Nabi ya'fu memaaf, tidak pernah membalas. Niki. Niku nek pribadi sendiri, tapi nek umat yang disakiti, kanjeng Nabi gak terima. Abis niku menasrani padahal Nasrani. Ambek kanjeng Nabi dibilang kenapa hartanya dirampas Abu Jahal. Kalau Bapak, kaya Nabi disakiti dengan lesan, disakiti dengan fisik. Nabi mboten nate, kaya Nabi ini kumbales. Nah, kalau datang Taif, kaya Nabi akan menyelamatkan diri. Ya, ternyata di Taif dilempari batu oleh anak-anak muda. Dilempari batu. Sampai Malaikat Jibril matur, ya Rasul, enten dua gunung besar di Taif. Klop belekaten mon, ya Rasul, ampun Jibril, ampun. Allahumma hdi qaumi fa innahum fayar. Ya Allah, tunjukkan umatku karena mereka belum tahu kalau aku ini Rasulullah. Jibril, nek tiang-tiang deren kurun ajaan kula, saya harapkan anak turunnya. Luh niki kanjeng Nabi. Ora Bapak nate nggih disakiti dengan lesan. Kanjeng Nabi kapan esuk niku ndelok teng prapatan. Mboten tepi saking daleme enten wong Yahudi. Wong Yahudi ku mripate buta. Mripate buta. Benesok diparani mbek kanjeng Nabi, ya. Dijupukno roti, dijur ambek susu. Ana napa wong Yahudi kumuri pate buta gak duwe untu pisan, nggih. Ya supaya oleh mangan roti niku penak, nggih, rotine dijur kali susu didulang mbek kanjeng Nabi. Lubatan didulang warek, wong Yahudi ku muni ngeten. Sapa sing dulang aku? Kanjeng Nabi mendel. Tak kandhani ya ngojok pisan-pisan cedek Muhammad ya. Tenek sihiri Muhammad ke katut agamane. Aku mau baru sesat. Dan, loh, berdidulan ngelak-ngelak. Terus sampai mesti ya, sepatu munggah rai temenan. Nabi mendel. Ya. Mendel, mboten jawab, mboten apa. Benjing-injing malih diparani malih. Ya. Oh, mesti tengeriku, mesti mangkal tengeriku. Cipono roti dijur kali susu ditulang. No. Muni malih, ya. Sing dulang iki sapa tak kandhane ya. Aja pisan-pisan cedhek mbek Muhammad. Sampai berbulan-bulan, Pak, nggih. Arepun kanjeng Nabi situ. Bareng kanjeng Nabi situ niku diganti Abu Bakar. Ganti Abu Bakar, tapi Abu Bakar mboten ngerti carane. Nah Bakar niku ngantos ndulang wong Yahudi iki jalan napa? Jalan takon putrine Aisyah, aku ku pengen niru lakune Kanjeng Nabi. Yo aku berusaha, Aisyah endi sing aku durung bisa nglakoni? Anu bah benenjing Rasulullah niku ndulang wong Yahudi butane. Abu Bakar yo wis bak lakonane. Roti cigaring ku dimplok kurang ajar gak ngerti ini aku anduin tu kusiku berat kabeh orang dulang roti ora dijur disik ora koyok wong wingi-wingi apa jenengmu? Abu Bakar ngaku Abu Bakar. Abu Bakar itu sapa? Sing gantikannya Nabi. Nabi situ sing ganti saiki aku. Nabi Muhammad, neng di Muhammad, yo sing dulang sampean pirang-pirang sasi ku Muhammad. Wae, sing tak lok-lokno iku. Iso Abu Bakar pegang tanganku, alangkah luhurnya ya akhlak Muhammad. Alangkah luhurnya langsung cek ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dunia ini Yahudi itu ya umat Nabi, tapi umat dak dari ngijabai. Nusak bakdane terus ikrar. Moto syahadat ini jenenge umat ijabah. Bapak-bapak, kaya ngoten nge, ya Nabi saya. Insya Allah jangan seiling nge, ceramah Habib Jamal, pintu hawa ngenali. Ono amat itu lho Pak, amat. Arti blonjo, duwite hilang. Duwite hilang. Napa kok nangis ning dalan? Arto saking juragan hilang ya Rasulullah. Iku ajrih nek didukani. Ya sekene tak ijoli. Ijoli rong dinan. Badane blonjo, nangis malih, gawane mulih. Kok nangis meneh? Kulo ajre kali juragan mengke gek podugi mengko dugi kulo telat mengke disemeni kulo mengke gek dipukuli ya wis saya tak terno masyaallah. Lho kulo bapak bareng men dumuke ngene juragane oh Muhammad ya Allah ya Muhammad monggo samengesake napa buah-buahan monggo kulo tukokno napa pengen daging kambing kulo belehno. Ora aku gak njaluk apa-apa, mung njaluk sitok tok. Napa ya Rasulullah njaluk amat aja mbok seneni, aja mbok pukul. Masyaallah. Lha kok bapak iki wong Nasrani niku sing dirampas hartane. Dengan kekerasan mengambil harta orang lain niku jenenge ngeram. Itu termasuk zulm. Bapak-bapak, nek mengambil harta, merampas harta dengan secara sembunyi-sembunyi, jenenge napa? Nun? Jenenge maling. Merampas harta orang dengan sembunyi-sembunyi, niku jenenge maling. Nek merampas kebahagiaan rumah tangga, merampas ketenangan masyarakat, merampas keamanan dan kenyamanan masyarakat. Niki jenenge napa, Pak? Jenenge provokasi. Provokasi para bapak niku termasuk zalim. Para bapak zaman kebudayaan biyen. Zaman sahabat niku sik kathah budak-budak. Niku enten budak rupane ganteng, gagah, awake rusuh. Disade teng pasar. Disade teng pasar. Budak-budak harga murah tanpa cacat. Harga murah tanpa cacat, tanpa cacat. Akhirnya ono wong. Berbapak wong sugih. Wong sugih pengen tuku budak. Kono biyen niku sing kerja iku budak. Cara sakniki buruh diongkosi cara sakniki. Biyen budak. Akhirnya takon apa budak gak duwe cacat ora cacate sitok tok. Apa cacate seneng provokasi. Provokasi niku para bapak bahasane kitab iku adu dum. Senengane adu domba mung sitok iku cacate. Rupane yang buanteng, gede dhuwur, ati awake rasa pisan. Iki pantes kanggo kerja, pantes. Tapi ana cacate sitok. Cacate ku seneng abu-abu. Iki termasuk dolim, Bapak. Wis apa-apa wis regane murah wae kok. Regane murah. Paling guanteng gagah pun ditumbas betul mantuk. Estu tenggrian iku panjen kerjane nyeneng no. Penawake kuat. Bapak akhirnya kalih juragan sing numbas niki dijaki kisah. Setiap usaha di luar niku ngajak. Nah. Suatu saat yang baik mboten dijak kalih juragan ini. Nyedeki sing wedok. Mereka tunggu rumah ini aku ngewangi sing wedok nggih aktif. Sregep tandangnya nggih sae. Jaru pamane nyambut gawe ning pawon apa teng pundi ngowe wangi. Iki kali kerja niku ngomong-ngomong, Bu, kula pinter-pinter dinten niku disak kali Gusti. Gusti majikan jaler. Dijak ning ndi wae kriko. Anu Bu, nek tindak juragan niku dangu-dangu nggih Bu. Iya, kadang ya suwe nek usaha, pancen penggaweane akeh. Anu Bu, jebule anu juragan jalan niku seneng kalih istri sanes. Mulai. Niku remen kali yang istri sanes. Dan niki abang-abang niku tadi rapi. Terus imun mudan seneng malih kali jenengan. Tadi rapi niki istri sengeng kali. Temenan to, enggih. Dan niki ngeten lho Bu, sepatus tetep seneng kali jenengan. Nggih. Sama name rambut jenggote bojo sampean. Rambute jenggot iki lho sampean pendet. Nek pasare wong suami jenengan nek sare ngorok nglengger. Niki jangan cukur titik mawon, mangke paring adem kula. Nggih. Kula betare teng tiyang pinter sepatus garwane jenengan tetep cinta kali jenengan. Boten ngliyot yang istri sanes. Ya wis menek turu tak cukure titik. Usak dereng ngene ku sing lanang dikandani kalih budak. Gusti, anu, J. jenengan tindak suwe niku lho wonten griya. Pas umur piyambak Gusti jebule bojo sampean seneng kalih tiyang jaler santes. Kowe ku omong nggih estu saged dibuktekaken. Dibuktekaken. Niki abang-abane krungokno. Jenengan badhe dibelek. Mengke jenengan pejah, mengke awin kalih tiyang jaler niku. Temenan to? Nggih, mengke jenengan sare, ampun sare temenan lho bahaya. Disembelih itu jenengan. Etok-etok sare. Mesti mengke istri jenengan beto pemes. Nggih, badhe mbelih burung anjenengan. Padahal sing wedok ati njupuk rambut. Orang bapak akhirnya terus mundi. Terus menang sing lanang etok-etok bu. Barang etok-etok turu es tu. Sing wedok niku jajari turu nggawa pemes. Barang sing lanang pura-pura ngorok. Pemesinku badi tituk nongot dan badi mendet rambute. Melek sing lanang. Wuh temenan jara niku. Langsung pemes direbut. Sing wedok digorok. Niki jenenge provokasi. Provokasi niku termasuk sifat-sifat mermumah. Niki bagian daripada zalim. Zalim niku masya Allah luar biasa. Jadi zalim kono kalane penipuan, enten kalane perampokan, enten kalane pencurian, enten kalane provokasi. Terus bapak. Niki wau wau critakno sing masalah rampok harta niki wau. Sak tulusi nomor kalih tulul amal. Tulul amal tul iku dawa amalku angen-angen. Angen-angen sing panjang. Tul amal niku apa jenenge? Angen-angen yang berkepanjangan. Angen-angen yang tidak bertepi. Niku wong ngarepene ngoten. Tulul amal. Sak temene tulul amal niku arti sing pas. Niku rumangsa umure dawa. Dadi wong sing rumangsa umurku sik dawa, umurku sik dawa niku tulul amal. Apa termasuk sifat madmumah, sifat yang tercela. Krono wong sing rumangsa umure sik dawa ini berakibat penundaan amal, berakibat penundaan taubat. Tobat ditunda Allah umurku sik dawa. Amal ditunda umurku sik dawa iku penyakit. Lane tu amalku kudu dilangno. Para bapak nek dilangno kudu ganti qasrul amal. Sien kunate nyeritakno Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku nek mulai salat madhep kiblat. Wong-wong sampun muka safah para bapak. Muka safa itu tabir mata hatinya dibuka Allah. Jadi tabir mata hatinya disingkap ambek Gusti Allah. Di mata hatinya sudah enggak ada tabir lagi. Nek tabir mata hatiku wis ilang, mata hatiku bebas melihat alam gaib. Lalu alam gaib bebas. Berapa alam gaib itu jenenge sik gaib suwari. Gaib suwari sik ana rupane. Alam nek Gusti Allah gak ning alam. Kapane sipate Allah, fi'line Allah, asmane Allah iku gaib tapi gaib maknawi. Boten enten rupane. Dan iki gaib-gaib sing suwari ati balasom niku mun saged mirsani barang sing gaib. Dadi kapan sembahyang, kapan madhep kiblat, Ka'bah iku ketok ning ngarep. Nek kelojengan mboten ketok. Kok madhep rono namung arah. Nek kelojengan madhep ngriku niku namung arah. Arah kiblat tapi tidak melihat Ka'bah. Nek ati malah somboten, nek madhep kiblat ketok, Ka'bah niku ketok. Nglirik nengen ketok surga. Nglirik ngiwo ketok neraka. Nek noleh mburi, nek mburi wis ditunggoni malaikat Israel. Terus Bapak, jika panen wong sembahyang kok model koyok niku mesti khusyuk. Soale apa? Ka'bah ketok, swarga ketok, neraka ketok. Atik ning mburi wis ditunggoni malaikat Israel. Dadi rumangsa aku sembahyang kari pisan iki tok. Nek rumangsa sembahyang kari pisan iki tok ya mesti khusyuk. Di setiap badhe salat ati masum ngoten. Ka'bah ketok, swarga ketok, neraka ketok. Misore sikil siratal mustaqim. Ketok sapa mustaqim. Buri ditunggoni malaikat Israil. Iki rumangsa qasrul amal. Qasrul amal niki rumangsa umure cendhek. Aku mari salat iki aku wis mati. Soale rumangsa ditunggoni malaikat Israil. Para bapak biasane wong sing tulu amal siji biasane ndelok wong tua-tuane. Ndelok umure wong tuane. Mbahku biyen umure 120 taun. Bapakku biyen umure 100 taun. Lho niki, Pak. Nek mbahku 120, bapakku 100, minimal umurku 99. Lho ngoten. Apa mana umure sik 40? Rumong so umure sik 99 tahun mana? Iki biasane sembrono. Nek maksiat orang dang cepet, tobat. Kewajiban ditunda-tunda. Jamaah ditunda-tunda. Kadang haji ditunda-tunda. Isi iman dulu bandar. Iman. Ditunda terus. Umurku situ. Iku penyakit rumah seumur itu. Tulul amal. Nama siji. Rumah seumur bapai. Lalu huri umur itu butuh. Pada bapak itu umur itu butuh. Wong tua anaknya cendek-cendek. Anaknya cendek-cendek. Pada bapak. Nomor loro kesehatan. Siapnya ku api. Sehat niku apik. Lahire sehat niku apik, wong sehat ku biasane sregep ibadah. Nek bisa nggunakno. Nek bisa nggunakno. Nek ora bisa manfaatno kesehatan, ngolah nakal ning Bali. Tetap libur ning Bali, tok libur ning Bali. Apa bergawae sehat. Ora bapak, nek mbok saged manfaatno kesehatan. Loh Bapak, Kanjeng Nabi ku dawuh ana peparinge Allah loro, tapi wong akeh sing rugi. Apa? Siji kesehatan, loro kesempatan. Kesempatan gak digunakno. Kesehatan gak digunakno sing apik, justru tambah kanggo maksiat. Loh Bapak, siji ambek wong loro. Wong loro wis wuta watu. Masuk pengen ning Bali. Mboten. Berkawai siat kadang-kadang sik seneng maksiat, seneng gula sodok. Seneng nopo, judi, kawai siat. rumosong mure situ. Nomor telu, kehidupan cukup. Nomor siji, krono weruh wong tua-tuani umur itu. Nomor loro, kesehatane sempurna. Nomor telu, kehidupane cukup. Apa sing dikepingine, iki dicukupi. Jadi iki para bapak terus rumangsa umurku sik dawa. Lha iki dadi sifat sing matumah apa? Mergo rumangsa umure dawa sembrono. Iki tulu amal. Para bapak lan para ibu. Dosa niki supaya anu piye ya kosul, kosul amal. Suwali itu amalku, kosul amal itu sifat yang terpuji. Para bapak, Sayyidina Isa alaihissalam. Ini pengane dawuh. Dawuh supaya wong iku kosul amal. Supaya kosul amal. Aja sampai tulul amal. Dawuh Sayyidina Isa alaihissalam, ad-dunya salah satu ayamin. Yaumun amsi kot mando ma biyadika min husya'e. Wa yaumu ghadin la tadri atu driku amla. Wa yaumun antafi fantanimhu. Dari Sayyidina Isa. Suwene wong ning dunya ku mung telung dina. Iki kula njenengan kudu mbayangno aku urip ning donyaku mung tolong dina tok. Tolong dina ku yaumu amsin, bagu maca mung wiru. Yaumu amsin dina wingi. Tolong dina ku dina wingi, dina saiki, dina meneh. Dina wingi iku wis kliwat. Awakmu wis gak iso balik meneh ning dina wingi gak iso balik meneh. Wis ora bisa nggunakno dina wingi. Dene dina wingi kok awakmu nggunakno apik. Sedina mbok gawe ibadah, mbok gawe tobat, mbok gawe pikir, mbok gawe maca Quran, bersyukurlah kepada. Nek dina wingi kok meleset penggunaan. Gawe judi, gawe maksiat, cepet-cepet dan tobat. Kapan tobatnya? Dino saiki. Dino saiki. Aja dino sesuk. Sesuk ku yono dino. Tapi urung tentu. Apa wae dhewe iso teko dino sesuk? Apa iso teko dino sesuk? Para bapak. Wong kapan mikirin iki mesti wedi. Apa aku bisa sampai tekan sesuk? Lha saiki wekmu ku sing ndi? Sing wingi wis kliwat dudu wekmu. Ora kena mbok raih meneh. Dina sesuk durung karuan. Mbok tekan dina sesuk apa ora? Sing mbok miliki ya dina saiki. Lah mumpung awakmu isih memiliki dina saiki, gunakanlah sebaik-baiknya melakukan apa yang diridhoi. Ki wong urip ning donya ku mung iki telung dina. Niku sik ditututi maneh kalih Nabi Isa alaihi salam. Ora kok telung dina, tapi mung telung jam. Telung jam. Sak jam sing wis kliwat iki wis gak ana mbok manfaatno meneh. Mbok tarik kembali gak bisa, ya. Untung apa sing mbok lakoni sak jam yang sudah liwat. Satu jam lagi yang akan datang, awakmu durung karuan isih urip. Durung karuan bisa gunakno. Yang kamu miliki adalah hanya satu jam sekarang. Mulai satu jam sekarang, gunakanlah sebaik-baiknya untuk mencari ridho Allah. jarine Sayyidina Isa. Bukannya satu jam, tapi hanya tiga nafas. Satu nafas sudah terlewat, gak bisa ditarik lagi. Satu nafas yang akan datang, urung karuan. Satu nafas sekaranglah, gunakan sebaik-baiknya. Barangkali nafas yang ketiga ini kamu mati. Loh, Pak. Mulane afdalul a'mal qiddul awqat indal anfas. Fa inna man dhoya'a waqtahu dhoya'a umrohu. Dan kitab Tambyul Wafilin. Loh, Bapak. Mulane sak bagus-bagusnya amal iku menjaga nafas. Menjaga nafas. Mlebune nafas Allah. Metune nafas Allah. Mlebu metune Allah Allah. Ora Bapak. Iki bodho sangenteni thoriqah. Lumung datare jek ruwani ngono. Niki terus menjaga nafasku terus masa durung thoriqah. Mlebune Allah. Metune Allah. Supaya nopo be'e ngepasi mati, mati ni Allah. Be'e sakit nyebut Allah. Barang siapa yang menyanyiakan waktu, maka berarti menyanyiakan umur. Mergo waktu niki umur. Nafas ini adalah angin yang keluar dari tubuh, ini butuh waktu. Butuh waktu. Sesungguhnya ini adalah umur. Terus Bapak, nek kula jenengan bernafas, iki berarti umure sudo sak nafas. Bernafas lagi, umure sudo mana sak nafas mana. Kapane tambah sehari berarti umurnya sudo. Jadi umurku tambah suwe, tambah panjang, ini berarti masa hidupnya tambah tambah cerdik, tambah cerdik, tambah cerdik. Teman umure pinter Pak, tembe pitung dosa. Kaya iku bangga, gak ngertine wis cerdik mati. Terus Bapak, niku dawuh Sayyidina Isa bin Maryam. Wonten hadis saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pindawi wong lanang didawi iltanim omsan pebelah omsin. Iki wis terkenal soalnya digawi nyanyian Umay Rama. Ini jaran jangku perolehlah, rebutlah. Rebutlah perkara limo sak durungi teko perkara limo. Rebutan. Sababaka qabla haramik. Nama sisi pompong si enom. Sak durungi tuwek. Rebutlah masa muda. Iki rebut kanggo ibadah sing mempeng. Kanggo ngaji sing mempeng. Ini si enom ngenteni. Kok newis tuwek. Newis tuwek. Duwite wis cukup kanggo haji. Kok newis tuwek. Bareng wis tuwek. Ora kuat berangkat. Tuh, ini makin susah ini. Ya, aku sih enam tak jak ngaji ragel lemawah. Saya kewis tuwe, pengen ngaji gak kuat budal. Ini gitu. Eh, tanim. Perkara limo, sak durungnya perkara limo. Nomor siji, masa mudamu. Ya. Iku rebutan, rebutan usahakan untuk amal yang sebaik mungkin. Sebelum masa tua. Nomoloro bagina ka qobla fakri. Pengawakmu cukup dan hajiyo. Pumpung cukup dan sodako. Pumpung cukup dan zakato. Pumpung cukup dan amalo sengake. Sakdurungi fakir. Tunggu kadang-kadang berbapak si enom suki tuwae fakir. Masya Allah. Wa faragha qabla sughrik. Nomor telu, kesempatanmu lo gunakno, pompong sempat. Nanti kalau sudah sibuk, sudah tidak ada kesempatan lagi. Nomor papat, wasihata qabla saqomik. Kesehatanmu gunakno, sak bagus-bagusnya, sak durunge lara. Wahayataka qabla mautik. Pompong isih urip. Dan cepet nandur kanggo akhirat tak durunge mati. Kono para bapak, menungso niku ora mampu, menungso niku mampu melakukan amal yang berat-berat ketika masih muda. Tapi nek wis tuwa mun boten saged. Para bapak mulane kudu berusaha keras pada lima waktu ini, mumpung ada kesempatan. Bapak dan para ibu ingkang minulya. Jadi istilahnya apa? Istilahnya supaya qasrul amal. Ora rumangsa nek umure sik dawa, mangsa sik dawa. Kapane qasrul amal kaya ngeten para bapak. Dadi ora demen ning donya. Donya ku ya golek apa, tapi aja sampe demen. Kene apa? Wong ibadah gak bisa tanpa donya. Nggih, mboten. Golek ilmu gak bisa tanpa donya. Berjuang gak bisa tanpa donya. Tapi aja sampe demen ning ngene donya. Wong kapane demen ning donya, akhire piyambake enteng berjuang nganggo dun. Para bapak, masyaallah. Qasrul amale Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku kagungan anak lanang sik cilik. Anak lanang sik cilik niku teng maktab. Teng maktab, maktab iki cara sakniki sekolah. Sekolah. Tengene guru. Mulai saking sekolah niku nangis. Nangis. Ditakoni kali Sayyidina Umar. Waktu niku Sayyidina Umar jadi khalifah. Nah, ono apa kok nangis? Bah, rencang-rencang kula teng sekolahan ngitungi tambalane kelambi kula. Di Ibnu Umar niki kelambi ini kelambi gamis ku tambalane kuwatah. Di kepanteng sekolahan badhe ditungi tambalan satu, tambalan dua, tambalan tiga. Kone ku isin, Pak. Rencang kulan ku boten enten sing nganggo kelambi gamis tambalan. Lah kulan niki putrane khalifah kok. Kelambi ini koyo ngeten kathah tambalan. Berko para bapak, Sayyidina piyambak niku biyen ku nate gadah kelambi tambi istilahe ageman sing kangge dalu siji, ageman sing kanggo siang setunggal. Niku tak nalika takon dateng sahabat yang lain. Sahabat Hudzaifah, aku takon awak cacat kuku apa? Boten, boten gak ada cacat. Wis to kandakno. Kandakno cacat kuku apa? Sampeyan wani ya, Pak. Jan didudukno cacate. Wong dikandani sitok nyekel pedang ngono. Kandakno cacat kuku apa? Boten gak ada cacat kandakno. Ya. Boten gak ada cacat jenengan ngomong setunggal. Apa jenengan kok sandangane kok kalih? Kangge dalu setunggal, kangge siang setunggal. Nek sampean pinten puluh, Pak. Loh, niku khalifah, Pak. Raja, presiden, diklambi loro dipaitu. Akhire sing sitok diwehno wong, kantor setunggal. Dalu nggih niku siang nggih. sampai ya, bareng bedah ditambal, bedah ditambal, bedah ditambal. Sampai tambalane 14. Tambalane mboten kain dijahit, tapi sebagian yang besar, tegese sing paling akeh, tambalane nganggo kulit. Kulite kambing ditambalno para bapak ning kain. Iku terus rupane ya apa? Iku klambine Amirul Mukminin, tambalan. Lah mulane putrane nggih ngoten tambalan. Sarang delok putane iki mboten tahan, badhe mboten tahan. Iya. Nek aku nganggo tambalan gak apa-apa, tapi anakku ku gak gelem sekolah. Bu, sampe nek anake ganti sepatu gelem sekolah? Ganti seragam ngoten gelem sekolah? Gak duwe trainingnya gak gelem sekolah kok. Loro bapak, akhirnya Sayyidina Umar ku kirim surat. Tengene khazinu baitil mal. Khazinu baitil mal iku sing jaga uang negara. Cara saiki menteri, menteri perekonomian. Sinten menteri perekonomian? Nata Rajasa. Niki kirim surat teng khazinu baitil mal. Khazin baitil mal, aku utang uang 4 dirham. Nah, nanti akan aku bayar awal bulan. Mergo gajine Sayyidina Umar ki para bapak 1 bulan hanya 4 dirham. Kelompone dinar salah, dirham. Hanya 4 dirham. Cara saiki sak dirhamku 200.000. Nek patang dirham berarti mung 800.000. Gajine presiden mung 800.000. Apa sing pengen dadi presiden Indonesia? Dibayar 800.000. Masyaallah. Ku dikasih dinauman ku awal bulan tak lunasi. Nek wis aku oleh gaji. Oleh gaji 800.000. Khazin, khazinu baitul mal genti nyorat. Ya Amirul Mukminin, dengan kok utang 4 dirham zakatno awal bulan. Napa jenengan yakin umur sampean tasih awal bulan? Napa yakin dengan umure sampai tengah awal bulan? Nangis itu marga situ. Anak itu celuk nak, aku gak yakin nak umurku sampai awal bulan. Aku gak wani utang duit baitul mal. Aku di nek sampai durung tak bayar mati. Aku mati. Terus siapa aku di hadapan Allah? Gibah nih ngoten kesane bah. Terus sekolah sekolah di sini sini gak kesane. Masya Allah. Taungan nang wong saiki kok kredit mobil kok sampe 5 tahun. Apa yakin umur sik 5 tahun iki? Tidak. Lho, niki jenenge tulul amal iku sifat makmumah. Kudu diganti kosrul. Terus saking Sayyidina Umar itu rumangsa umur itu cendek. Mungkin gak sampai tekan awal bulan. Mungkin. Mulanya mboten sida utang. Ini jenenge kosul amal. Para bapak, muga-muga kelingan angsal manfaat. Barokah saking kisah-kisah niki wau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal ببركاتهم وبنال حسنى بحرماتهم وأمكنا في طريقتهم ومؤفاتهم من الخطاب ربي فأنا ببركاتهم ودنا حسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الخفاد ربي فأنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرماتي وأمتنا في طريقتي ومعافاتي من الف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. Para bapak ampun kesusah kundur kula badhe matur titik. Romo Yai Jalil siyen nate dawuh teng kula. Bab nalika kula ngawontenaken khususiyah tiap malam Jumat, malam Jumat. Pengikute mboten mesti tiyang sing pun biat. Ajeng kula matur teng yai. Terus pundi yai? Sing tumut khususiyah mboten sedaya pun biat, enten sing dereng biat. Terus pundi? Nggih diramut sing sae yai sampean. Wis duwe sing wis duwe niat, wis duwe niat pengen biat ya, melu khususiyah gak apa-apa. Iku berarti wis tak biat siri. Engko nek wis ana kesempatan biat jari, melu biat jari. Dadi niki mungkin jenengan sing wis niat dadi biat pun daftar disukani lembaran carane nglakoni. Mangga nek mun kantuk langsung dilakoni berarti mun dibiat siri. Mangga nek mun didhawuhi kalih yai dina ngene tanggal ini jam sakmene biatan dengan derek biatan. Jadi nek mun gadah niat, mun daftar berarti gadah niat terus diparingi lembaran amalan toriko, itu berarti mun dibiat siri. Pegadan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.